Lukas bab 19. Enaleka isa napak ka Jeriko, laju terus alumapah ngalebeti kota Jeria. E kota Jeria, beda orang kapalanah tokang narek pajek sesoki. Nyamana Sakius. Sakius Jeria terona ngaleana, kanda apa isa Jeria. Tapi sarena orang cek benyakna, bena-bena dibik padek. Dedi tak hasil nangali isa. Dedi Sakius pas berkak aja ngadei reng-reng lain. Laju naik ke kajuan. Subajah nangaleana isa sesekeja aki lebede eje dia. Ebek to isa napak ke bebena kajuan Jeria. Laju adenga sambi adebu. Sakius, maratuli toron. Sengko entara kabengkona bakna setia. Sakius tuli toron sarta narema isa kaleben seneng ateh. Reng-reng senangal eje dia pada agerunggung kepi ocakna. Isa ruah namoi kabengkona oreng setak becek. Salah najeri ya, ebengkona, Sakius manceng serta mator ka Isa. Guste, saparona di andi abdina, esan deka agi ya ka oreng miskin. Sarangan pole, rapa sera se oning etepo abdina, sarang abdina ibu jerena tekel empakna. Isa laju adebu. Earetia, bak naben saya sena bengkona, epas selamat bi Allah, sarta eparenge odik sianyar. Sabab bakna tauranana Ibrahim kia. Potrana manasarabu, nyariah ben meslamete, orang senyaletong. Sebetara orang ki pada ngedingaki isa si abu debu, isa laju nyareta aki perumpamaan kareng orang Jeria. Sabab ebok to Jeria, isa lanapak ke Yerusalem, mendeng orang nyangka, ja'ala bakal duliah marenta minangkarato neng edunya. Debuna isa. Bada orang agung entar ke negara lain sejauh. Orang Jeria epadadia rato. Semarin Jeria pas abalia kabenggona. Sabelu nemangkat, orang Jeria ngolok abdina sapolo orang. Abdina Jeria kapi pada ebri obeng emas setong ebeng. Sabetara sengko ajelenan, bekna adegeng ngangkui obeng riah, ocakna. Tapi reng orang enegeren Jeria, becik ka abekna. Dedi, saklana orang Jeria mangkat, reng orang ejedia ngerem otosan esorong ocak kantaria. Kaulah sataja, tak poron menabi orang kepaneka setetirato. Tapi orang agung Jeria epatetirato. Saklana laju abeli ka negerana. Senapakna laju tuli adikani di abdina. Esorong ngadep sabab orang Jeria terotawa berempa kauntongan seka oleh di abdina Jeria. Abdina se nomor setong nyanter laju ngocak. Guste, atora. Obeng emas sesetong peparing ngejunan delem ka Isa. Sarang abdi delem ampone patedi sepolo. Bagus Jeria, cakna lorana. Bekna abdi sebecek. Sabab edelem perkara senik keni. Bekna ekening percaje. Bik sengkok bekna, epangoba sakna sepolo kota. Abdi sekapeng dua, dateng laju ngocak. Guste, obeng emas setong separing ngejunan delem ka Isa. Sarang abdi dalem, ampone patedi lalema. Ka abdi Jeria, rato gele adebu. Bekna epangobasakna kota lalema. Abdina selain dateng laju ngocak. Guste, ka dinta o bengejunan dalem. Sarang abdi dalem, esempen edalem sotanang. Abdi dalem takok ka junan dalem. Sabab junan dalem keras orenga. Junan dalem mundut paponapa sebeni kagungna junan dalem. Sareng molong hasil ekenengan seta tameni junan dalem. Cak narato kaoreng Jeria. Bekna ria abdi sejahat. Bekna bik sengko iyo koma norok cacana bekna dibi. Bekna tau, jek sengko orang keras. Pa apa sebeni tang andi bik sengko ekala. Ben pole sengko molong hasil ekenengan seta tameni sengko. Mon beria, arapa obang Jeria bik bekna, metai sabe ebang. Me oleh mon sengko abeli, sengko oleh narema budukna. Sa'la Jeria, rato burung ocak kareng orang sebeda ejedia. Kala obang emas sebeda i orang Jeria, bagi ke abdi sendi obang emas sepolo roa. Tapi reng orang Jeria ngocak, guste, orang kepanika ampun gaduan sepolo. Rato Jeria ngocak, kaya iya, orang sela andi, ki ibrik najeng benyaan boleh. Tapi orang seta andi pa apa, apa bayi sebeda ia abekna, bekal ekala dari abekna. Ben satia, kibada enak tang somoso seta anda narema sengkok tetiratona. Patai kepi ya dana sengkok. Salana ada bu perkara jeria kapi. Isa laju aloma baka ada. Ereng aki reng orang jeria miosa ke Yerusalem. Sanapaknah kesetiknah Betfakeh ben Betania ikumu jaitun. Isa laju makon murite kedua mangkat ke ada. Kasa, bena entar ke kampung yadak ruah. Canah debunah kasih kedua jeria. Mon bena lah masuk ke kampung jeria. Bena bekal nengaliana budukna hemar saya pangker. Hemar jeria, kita tahu tempat orang. Buka pangker hemar jeria, pas kibada nak. Mon beda orang atanya kabakna. Mek buka talena budukna hemar jeria. Kabele, kaparlo pangeran. Murete Isa si kedua jeria mangkat. Bensa bereng si etemu cocok bensa edebu aki Isa. Tepakna si kedua jeria moka talena budukna hemar jeria. Si Andi ngocak. Mek buka talena budukna hemar jeria. Saute si kedua jeria. Kaparlo Guste. Budukna hemar jeria. Lacu ekebe ka Isa. Saalana jeria. Si kedua jeria muka cubana. Lacu ebobu ke atas budukna hemar jeria. Isa lacu etolongi epa ongke ke atas hemar jeria. Tepakna Isa lebet sambil neteni budukna hemar jeria. Rengoreng pada ngampar cubana neng elorong. Ebekto Isa parak napah ke Yerusalem. Eron toronan ekumuk jaitun. Para red murete si benya jeria kebi mulai raeraan amuja aki ala. Serta asokor kasalerana. Pola nasa kebiana ka ajiban si tengale rengoreng jeria. Caknah pak eraknah rengoreng jeria. Buka berkadaan na Allah. Rabu-rabu. Bias mana pangeran. Terentang keluarga. Dan mulda aki Allah. Rengoreng farisi si beda antara na orang si banyak jeria. Pada mator ka Isa. Guru, para murid depan jenengan ka Isa, pakon neng-neng ponah. Isa adebu. Paparca coba na ya. Monreng oreng rua neng-neng, tobator ya tanto aira. Ebek toh sajen semak ka Yerusalem, serta ngolatih kota jeria, Isa laju molar, debu na. Cek sakeng satia bak na tau, apa sebisa madateng kateran teman? Tapi satya bakna tak bisa nengale setong bakto, sakaleng lenga bakna, bekal pasangan adeng-adeng, bik somo sona. Bakna bekal keponga, serta sedek dari mandiman. Bakna ben sekabiana orang sebeda dalemna bakna, bekal ancora. Ben tak kira beda karena bakto setong belaka, segi aso sona ikanengena. Sabab bakna tak parduli. Bakto Allah Rabu, maslamat bakna. Isa masuk ke pedalaman Soceh, serta mulai ngocukur sedukur sebeda jadia. Dalam Alkitab. Cana debunah kareng orang jaria. Sebut lagi kandaria. Tang bengko, epat tetia keneng na doa. Tapi bibakna, kagobai rongkang maleng. Sebenarnya, Isa morok pedalaman Soceh. Imam kepala, benru guru agama serta pin pamimpin Yahudi teromatiana Isa jaria. Tapi tadak sinemu jalan bermah carana. Sabab sakabiana orang terus ngeding agih debunah. Ben pada kapencot Athena ngeding bu debunah Isa jeriah.